saatnya persembahan dari kami dua berlian dari air buaya. Selamat mendengarkan. Sound System. Ladies and gentlemen, please welcome Wiwi Remixer, underground disc jockey, Wiwi. Harga meja putih sudah siap tarikan. Ini buat ku tunggu pesta mau jadi. Banyak cewek-cewek sudah terlambat kaki. Buat tunggu dari tadi pesta mau jadi. Wey operator lepas tu lagu waya. Silahkan orang bareng sampai pagi. Mari rame-rame turang bareng. Lagu waya say. Kau tak kena PAC. Paling mantap kalau ada lecek. Aku panggil teman-teman turang bajalang. Biar anggaran di pemboji. So tipis tarah peduli. Turang harus narsis. Tarah usah ragu-ragu. Apalagi malu-malu. Mari turang mandari. Thank you. everybody, please welcome.